Islam memandang wanita sebagai istri, pendamping suami. Bu, bu, wes waktunya mepet. Tugas utamanya adalah 6M. Berapa M, bu? Rumah no. Tugas utama istri terhadap suami itu 6M. Berapa M? 6M. Rumah no. Apa ae? Melumah, murep, melebu, metu, melek, merem. Pikirannya mesti ngono. Melumah, murep, melebu, metu, melek. Ayo dibaleni, pokoknya ini kudu hafal. Melu, mu, melep, met, mel, mer, 6M. Betul tuh omah ditakoni karo bapak e. Siapa yang ceramah? Anwar Zahid. Ngaji apa? 6M. Melumah, murep, melebu, metu, melek, merem. Pikiranmu ojo ngeres dhisik. Sebagai istri pertama kudu pinter melumah. Melumah iku artine terbuka. Lah iya bahasane lak melumah terbuka sama suami, kadek selintutan. Duit blonjo lek ancene ijek ngomong ijek. Lek entek ya ngomong entek, aja atik nyingit-nyingit eno. Biasae wis nyekel dhuwit ditakoni. Dhuwite isih abuk, dhuwit endi meneh wis ana. Saman kaya gak ngerti ae, saiki sembarang-barang iku larang, gak ana sing murah. Saman blanjane ya pancet ae mangane gak lawe enak ya gak gelem aku sing disalah-salahno. Aku ngene iki ngumpet blonjo ya gak gampang. Ambekan maneh wong wedok lek nyekel dhuwit iku gak kae blonjo tok. Yo kae jajane anak, ge sangune anak urusan wong wedok dhuwit ya nggede sampean ge blonjo tok ngono ah. Lha wong enane to ngene toko ngarep aku wis duwe utang sampe saiki gorong tak sahur. Aku sampe kate blonjo mrene maneh ku ya isin. Sampean yo ngono. Gak imbang karo omongane. Kowe ngenane gelangku kalungku didol digawe modal usaha nyambut gawe jarene lek wis oleh dhuwit dikate dibalekno. Sampe saiki yo durung ditokone maneh. Aku ngono lek pak kumpulan muslimatan ngono ku ketemu karo kanca-kancaku isin pak kabeh-kabeh gawe gelang gawe kalung aku gawe kalung dhewe. Sampe dadi wong lanang njaluk menange dhewe. Aku dadi wong wedok dikon ngalah terus jeneng wong urip rumah tangga yo gak ngono. Sampeyan yo kudu pengertian, gawe wong wedok ono urusane yo akeh. Ngene iki omah sembarang kalir niki sapa lek gawe wong wedok. Sampeyan tau ngurusi anak. Masih anak nang ya apa sampeyan yo gak tau ngopeni kabeh ngene iki yo aku. Lho kadang diomong, "Alah, wong wedok dikon terbuka ya apa masalah duit anjane wong lanang yang kulino bojok." Wong kerja niku oleh duit 2 juta ngene iki tutuk omah ditakoni yo jarine cuma oleh 1 juta. Ngerti lah apa wong lanang kok mbojok soalnya sing wedok ya kulino ambian maneng duit iku lek es kadung mlebu ndok nggone wong wedok metune lho ngaku ae wong lanang lek gak pinter-pintere ya sida bu bu aman misale blonjo entek 20.000 terus karo bojo sama dikei duit 100.000 ngono ku susu sing 40.000 balik nopo mboten? Maling kabeh yo ngono iku mangane kadang wong lanang sik sempet nyingit-nyingit no duit no ngene kopiah aman sing wedok no sebelah kiwa kopiahe miring nengen aman sing wedok no sebelah tengen kopiahe miring ngiwa ya soalnya ngono iku kelakuanmu gak gelem terbuka kadang duit di selempet-selempet ngono jurune BH khawatir ketemuan sing lanang ada gak weruh sama kau kate blonjong ini ngono iku pertama melumah yang kedua murep murep itu artinya menutup kejelekan suami, menutup aib suami. Sampean lho, nyeritakno rahasiane suami, ndukune kanca sampean, ndukune dulur sampean, dosa sampean.